Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini, Bapak akan membawakan cerita, ekspresi, dan imajinasi anak yang berjudul Pergi ke Pantai. Dalam cerita Pergi ke Pantai, Surya merasa takut anak-anak. Kenapa Surya merasa takut ya? Untuk mendapatkan jawabannya, dengarkan baik-baik dalam Ceria, Cerita, Ekspresi, dan Imajinasi Anak. Dan jangan lupa, kalian dapat berimajinasi dan menirukan ekspresi serta gerakan tokoh-tokoh dalam cerita berjudul Pergi ke Pantai. Ayo, kita dengarkan bersama-sama. Surya sedang asik bermain mobil-mobilan di teras rumah. Sayup-sayup, terdengar berita televisi tentang ombak besar di pantai dari acara televisi. BMKG Ternate mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga seperti di Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate. Karena penasaran, Surya kemudian masuk ke rumah untuk melihat berita bersama ayah dan ibunya. Ada apa itu, Ayah? Tanya Surya ingin tahu. Ayah menjelaskan bahwa telah terjadi tsunami. Melihat Surya bengong, ayah lalu menjelaskan apa tsunami itu. Tsunami itu gelombang air laut yang sangat besar, yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lapisan bumi, atau gunung meletus. Surya mendengarkan penjelasan ayah dengan sungguh-sungguh dan terus ikut menyaksikan berita tersebut. Surya melihat gelombang tsunami menghancurkan banyak rumah, warung, dan menghanyutkan banyak orang, juga berbagai macam kendaraan. Setelah acara televisi selesai, Surya mengatakan bahwa ia tidak akan ikut acara keluarga pergi ke pantai. Ia merasa takut. Ayah menjelaskan dengan bijak bahwa tsunami tidak terjadi setiap saat. Sehingga jika kondisi pantai aman, tidak perlu takut untuk pergi ke pantai. Hari Minggu pun tiba. Hari di mana keluarga Surya merencanakan pergi ke pantai. Surya merasa enggan ikut ke pantai. Setelah dibujuk, akhirnya Surya ikut pergi ke pantai. Dalam perjalanan naik motor, ia memastikan dengan bertanya kepada ayah apakah pantai dalam keadaan aman atau tidak. Ayah menjawab dengan mantap bahwa pantai aman. Akan tetapi, Surya tetap merasa khawatir. Setibanya di parkiran pantai, Surya merasakan angin yang bertiup dengan kencang. Suara ombak juga terdengar dengan jelas. Surya langsung mendekap ayah dan berteriak minta pulang. Ibu menjelaskan bahwa pantai memang begitu. Tapi Surya tetap merasa takut dan semakin erat memeluk ayah sambil merengek minta pulang. Ayah meminta Surya untuk melepaskan pelukannya dan turun dari motor. Surya tetap merengek minta pulang. ibu mencoba menurunkan Surya dari motor. Namun setelah diturunkan dari motor, Surya tiba-tiba berlari dan berteriak ada tsunami. Dan ia berlari kencang tanpa melihat ayah dan ibu. Ayah dan ibu sangat terkejut. Mereka memanggil Surya dan berusaha mengejarnya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti mendadak. Ibu dan ayah spontan memanggil nama Surya. Surya! Persis mobil itu berhenti di depan Surya. Supirnya lalu keluar dan memarahi Surya karena lari sembarangan di tempat parkir. Surya kemudian dipeluk ibu. Ayah meminta maaf kepada sopir mobil. Ayah dan ibu mengajak Surya untuk menepi dan minum. Dengan bijak ayah menjelaskan bahwa pantai dalam keadaan aman. Lihatlah Surya, banyak pengunjung. Di pantai tidak terjadi tsunami. Pinta ayah kepada Surya. Ayah juga melanjutkan nasihatnya. Karena Surya tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibu, Surya hampir saja tertabrak mobil. Tidak jauh dari parkiran, ada penjual pongpongan. Ibu membelikan satu untuk Surya. Ibu membujuk Surya untuk melepaskan pelukan dan melihat binatang apa yang dihadiahkan untuknya. Setelah melihat binatang itu, Surya mulai berhenti menangis. Ayah menjelaskan, pongpongan ini salah satu binatang laut. Ayah dan ibu kemudian menggandeng Surya ke tepi pantai. Di pantai, Surya mengajak bermain pasir. Ayah, ayo kita bermain istana pasir. Ajak Surya kepada ayahnya. Ayah dan Surya berlari-lari dan mencari kerang. Bahkan ayah mengajak Surya untuk naik perahu nelayan. Surya merasa senang karena bisa menikmati keindahan pantai ciptaan Tuhan dengan aman. Pada saat pulang, ayah membelikan mainan dari kerang sebagai hadiah karena Surya sudah jadi anak berani dan mendengarkan nasihat orang tua. Surya semakin bahagia lalu memeluk ayah dan ibu. Demikian anak-anak, cerita pengalaman Surya pergi ke pantai. Seru bukan? Tsunami itu tidak terjadi setiap saat. Jadi, anak-anak tidak perlu takut untuk rekreasi ke pantai ya. Pantai itu salah satu ciptaan Tuhan yang sangat indah anak-anak. Di pantai, anak-anak bisa bermain pasir, melihat perahu nelayan, dan juga bermain kerang. Pesan Bapak, anak-anak harus jadi anak yang berani, tapi tetap hati-hati ya saat bermain di pantai. Sekian cerita dari Bapak dan sampai jumpa dalam Ceria, Cerita Ekspresi dan Imajinasi Anak, persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Sampai jumpa, dadah!